siki riko tetep wangi masih yo isem sing ono. Cukup pinjemnya, nonton mulu sayang paket datanya. Lebih baik kita iri kuota, menabung tuh kebahagiaan kita. Bukan kita mau berhemat, aku hanya ingin belanja besar. Masih di YouTube PPT cuma YouTube ke iri kuota nembo, ayo dicoba. YouTube ke liat bola liat dangdut manggut manggut, tetapi jangan sampai kamu lupa sama bojomu iki. Pancen kue ayu tenang, aku jadi makin sayang. Ternyata pucuku pawang kuota bisa hemat demi impian kita.

Bye. ora kurang kurang sing ngemateni kowe lan rumangsani. Akhire aku ngerti dewe cepul akeh sing diumpetke, tak tahan tahan ke ati iki kowe tetep ngapusi. Atiku iki mung kelananmu, tresnaku iki mung selinganmu. Teko teko ne kowe ngumpetke tresno liyane neng buriku. Tresnamu saiki kudu aku, sayangmu saiki kudu aku. Cukup semene tak ngalah wae, loro loro tenan atiku. Kutu aku,